الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mempelajari tentang rukun-rukun iman dan merupakan hal yang sangat penting agar keimanan kita selalu terjaga, agar keimanan kita selalu bertambah dan diingatkan dengan hal-hal yang mungkin saja kita lupa atau lalai darinya. Di dalam mempelajari ilmu agama Islam, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat Allah, terkadang kita merasakan lelah ataukah bosan. Di sini ada nasihat dari Imam Bukhari rahimahullah. Ketika murid beliau yang bernama Imam Al-Farabri menceritakan, qala wa amla yawman alayya hadisan katsiran. Suatu hari Imam Bukhari membacakan hadis kepadaku, hadis yang banyak. Fa khafa malali, lalu Imam Bukhari khawatir aku merasa bosan. Faqala tibu nafsan, kata Imam Bukhari kepada Imam Al-Farabri muridnya, tibu nafsan, berbahagialah dirimu, ya, berbahagialah dirimu dengan mempelajari hadis, dengan mempelajari ilmu agama Islam. Fa inna ahlal malahi fi malahihim, karena sesungguhnya orang-orang yang gemar bermain-main, ya, orang-orang yang senang menghabiskan waktunya dalam hal yang sia-sia, fi malahihim, mereka menghabiskan waktu dalam hal yang sia-sia. Capeknya mereka dihabiskan dalam hal yang tidak bermanfaat, ya. Dan ini banyak contohnya, orang-orang yang menghabiskan waktu dalam hal sia-sia, ya. Kita dapati di masyarakat kita kebanyakan kaum muslimin lalai dari agamanya, banyak waktu yang mereka sia-siakan, tidak belajar ilmu. Ada yang menghabiskan waktunya dengan bermain game misalkan, ada yang menghabiskan waktunya dengan berjalan-jalan yang tidak bermanfaat. Habis waktu mereka dengan hal yang sia-sia. Wa ahlas sina'ati fi sina'atihim, dan juga para pekerja, mereka menghabiskan waktu dalam kerjaan-kerjaan mereka, ya, sehingga lupa dari belajar agama, sehingga lupa dari mempelajari hadis Nabi, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Wattujjar fi tijaratihim, demikian juga para pedagang, mereka habiskan waktu dalam perdagangan mereka. Wa anta ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, sedangkan engkau wahai muridku Imam Al-Farabri, sedangkan engkau selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dalam hal apa? Dalam hal selalu membaca hadis Nabi, selalu mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Ini menunjukkan sebuah kebahagiaan, tidak perlu dimasukkan ke hati rasa capek tersebut, rasa bosan tersebut, ya. Dijalani saja karena kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca hadis, bersama para sahabat, ya, ketika mengucapkan nama-nama mereka. Naam. Ini sebagai nasihat bagi kita semua dari Imam Bukhari rahimahullah, walaupun ini nasihat kepada murid beliau, namun juga menjadi nasihat bagi kita semua agar tidak merasa bosan, ya, dalam belajar, tidak merasa bosan dalam menghafal hadis ataukah menghafal ayat-ayat Al-Qur'an. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anis sa'ah, bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, matas sa'ah, wahai Rasul, kapan terjadinya hari kiamat? Nah, ini yang sedang kita pelajari berkaitan dengan beriman tentang adanya hari akhir, adanya hari kiamat. Orang ini bertanya, wahai Rasul, kapan terjadinya hari kiamat? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala wa madza a'dadta laha. Nabi tidak menjawab karena yang mengetahui terjadinya hari kiamat dengan pasti adalah Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa madza a'dadta laha? Bekal apa yang engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Kenapa bertanya kapan terjadinya hari kiamat? Wa madza a'dadta laha? Bekal apa yang engkau siapkan? Qala la syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulah. Kata orang tadi, tidak banyak bekal yang aku siapkan wahai Rasul, illa anni uhibbullaha wa rasulah, kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Inilah bekal yang selalu aku persiapkan, selalu menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Faqala, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta. Kata Nabi, kalau begitu engkau akan dikumpulkan bersama yang engkau cintai. Ya. Ini sebuah busra, kabar gembira bagi kita semua kaum muslimin yang kita menyatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka balasannya adalah anta ma'a man ahbabta. Kata Nabi, engkau akan dikumpulkan bersama yang engkau cintai. Ya. Ketika seorang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan dijanjikan dikumpulkan nanti bersama Nabi, bersama para nabi dan rasul. Tentu kata para ulama, yang namanya cinta harus ada pembuktian, ya. Seorang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam harus dibuktikan bagaimana amalnya, bagaimana kesehariannya, ya. Ketika dihadapkan dengan sesuatu yang menjadi perintah Rasul dan menjadi atau bertentangan dengan keinginannya, maka di situ dia diuji, apakah dia mencintai Rasul berarti menentang keinginannya, atau dia masih mengikuti hawa nafsu sehingga meninggalkan perintah Rasul dan mengikuti hawa nafsunya. Maka ini cinta yang tidak jujur, cinta yang tidak ada buktinya. Naam. Dan juga sekaligus hadis ini memberikan peringatan kepada kita, jangan sampai berwala, berloyalitas atau mencintai selain dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai mencintai kepada orang-orang kafir, kepada perbuatan-perbuatan mereka. Ya. Misalkan ketika Nabi alaihi salatu wasallam melarang seorang itu untuk mencukur rambut dengan model qaza, ya, mencukur sebagian, membiarkan sebagian. Kata Nabi, cukur seluruhnya atau biarkan seluruhnya. Ini larangan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Seorang dihadapkan dengan hadis ini, ya, seorang yang mengaku cinta kepada Rasul, maka dia mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, siap melaksanakan. Beda halnya seorang yang mengikuti hawa nafsunya, ya, terpengaruh ikut-ikutan dengan orang-orang kafir, dengan artis-artis film misalkan, atau yang mereka sebut artis-artis Korea, ya. Cukur rambutnya mencontoh mereka. Nah, ini perlu diwaspadai. Jangan sampai dalam hatinya ada kecintaan kepada orang-orang kafir. Iya. Apakah Anda ingin dikumpulkan bersama mereka? Tentu tidak ada yang mau dikumpulkan dengan orang kafir di neraka waliyadzubillah. Taib. Kemudian kata Anas bin Malik ketika mendengarkan sabda ini, kata Anas, "Fama farihna bi syai'in" Farihna biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Kata Anas, maka kami sangat bergembira, ya. Kami tidak pernah bergembira seperti gembiranya kami dengan ucapan Nabi ini, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama yang engkau cintai. Qala Anas, fa ana uhibbun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa in lam a'mal bi misli a'malihim. Kata Anas, maka aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap agar Allah mengumpulkanku bersama mereka, bi hubbi iyyahum, disebabkan kecintaanku kepada mereka. Wa in lam a'mal bi misli a'malihim, walaupun mungkin amalanku tidak sebesar amalan mereka. Ini kata sahabat Anas bin Malik, dan juga harapan kita, walaupun mungkin amalan kita tidak sebesar dengan amalan para sahabat, dengan amalan Nabi, namun dengan kecintaan yang jujur, kita cinta kepada Nabi, cinta kepada para sahabat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita bersama mereka. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan hari kiamat disebutkan ada beberapa tandanya. Atau sebelum itu, as-sa'atu ada dua macam. As-sa'ah, kiamat itu ada dua. Kiamatun sughra wa kiamatun kubra. Kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil dan kiamat besar. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Kiamat kecil adalah kematian. Kiamat kecil adalah kematian. Kiamat besar adalah kiamat yang akan terjadi nanti. Ya. Ada hadis yang berbunyi, man mata faqad qamat kiamatuh. Siapa yang meninggal, siapa yang wafat, berarti telah tiba kiamatnya. Siapa yang meninggal, man mata, siapa yang meninggal, siapa yang mati, faqad qamat kiamatuh, maka sungguh telah tiba kiamatnya. Hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah, atau sebagian menyebutkan maudhu, palsu, ya. Namun pembagian tadi, pembagian yang disebutkan oleh para ulama, bahwa kiamat ada kiamatun sughra, ada kiamatun kubra. Demikian pula tanda-tanda hari kiamat, ada asyratus sa'ah as-sughra, ada asyratus sa'ah al-kubra. Tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar. Tanda-tanda hari kiamat ada dua. Ada tanda-tanda yang kecil, ada tanda-tanda yang besar. As-sughra, tanda-tanda kiamat yang kecil, maksudnya sudah terjadi atau akan terjadi, namun jaraknya masih lama, ya, dengan terjadinya hari kiamat. Jaraknya masih lama. Adapun tanda kiamat al-kubra, tanda kiamat yang besar, itu menunjukkan kiamat akan segera tiba dalam waktu yang tidak lama. Al-Lajnah Ad-Daimah pernah ditanya, kitab apa yang paling baik menjelaskan tanda-tanda hari kiamat? Maka dijawab, Awsaqul kutubi fi dhalika ba'da kitabillah. Kitab yang paling baik, yang paling terpercaya setelah Al-Quranul Karim adalah Sahihul Bukhari. Jadi kitab yang menjelaskan tanda-tanda hari kiamat setelah Al-Quran adalah kitab Sahihul Bukhari. Yang kedua, Wasahihu Muslim, Sahih Muslim. Yang ketiga, Sunan Abi Dawud. Yang keempat, Sunan An-Nasai. Yang kelima, Jami' At-Tirmidzi. Yang keenam, Sunan Ibnu Majah. Wa awsa'uha kitab An-Nihayah Libni Katsir. Dan yang paling luas yang membahas hal ini adalah kitab An-Nihayah karya Imam Ibnu Katsir. Dan juga Ithaful Jama'ah fi Akhbaril Fitani wal Malahim wa Asyratis Sa'ah li Syekh Hamud bin Abdullah At-Tuwaijiri. Juga kitab karya Syekh Hamud bin Abdullah At-Tuwaijiri rahimahullah. Ini jawaban dari Al-Lajnah Ad-Daimah yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Baik, kemudian kita akan menyebutkan beberapa hal contoh-contoh asyratus sa'ah, contoh-contoh tanda-tanda hari kiamat. Pertama, tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Yang pertama, bi'satun nabi. Tanda yang pertama diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sudah merupakan tanda, ya, hari kiamat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi alaihi wasallam, "Bu'istu ana was-sa'atu kahatain." Kata Nabi, aku diutus menjadi rasul dan tegaknya hari kiamat itu seperti ini. Beliau mendekatkan jari telunjuk dan jari tengah. Ya, ini sangat dekat, ya. Diutusnya rasul dan hari kiamat kahatain. Tanda yang berikutnya adalah irtifa'ul ilmi wa kasratul jahli wal qital. Diangkatnya ilmu agama, yakni semakin sedikit ilmu agama Islam di muka bumi ini, dan semakin banyaknya kejahilan. Dalam riwayat Bukhari, wal qital, demikian pula semakin banyak terjadi peperangan. Ini yang sudah kita saksikan, ya. Ilmu semakin sedikit, kejahilan semakin banyak di tengah umat manusia, demikian pula semakin banyak terjadi al-qital, peperangan. Yang berikutnya, zuhuru dajjalun yadda'una nabi, munculnya para dajjal. Dajjal itu secara bahasa artinya pendusta, ya. Munculnya para pendusta yang mengaku nabi, juga disebutkan dalam Sahih Bukhari. La taqumus sa'atu hatta yub'atsa dajjaluna kadzabun. Hari kiamat tidak akan tegak sampai munculnya para pendusta kadzabun, dajjalun. Qariban min salasin. Ya. Kurang lebih ada 30 yang mengaku nabi, bahkan lebih kalau kita perhatikan. Ini begitu banyaknya para pendusta yang mengaku nabi. Kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Semua mengaku bahwa dia Rasulullah. Tanda yang berikutnya, semakin rusaknya zaman. Semakin rusaknya zaman, yakni keadaan kondisi manusia. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, La taqumus sa'atu hatta yamurra rajulu biqabri rajuli fayaqulu ya laitani makanah. Tidaklah tegak hari kiamat sampai seorang itu melewati kuburan dan dia mengatakan ya laitani makanah. Duhai seandainya aku yang dikubur. Yani menunjukkan rusaknya zaman. Yang berikutnya, rufi'atil amanah. Sifat amanah itu sudah diangkat. Jarang atau sulit kita mendapati seorang itu menjaga amanah. Fa'idha du'i'atil amanatu fantadiris sa'ah. Kata Nabi, jika amanah itu telah ditelantarkan, maka tunggulah hari kiamat akan tegak. Qala kaifa idha'atuha? Ada yang bertanya, wahai Rasul, bagaimana amanah itu ditelantarkan? Qala idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kata Nabi, yaitu apabila urusan diserahkan kepada selain ahlinya. Urusan diserahkan kepada selain ahlinya, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah hari kiamat akan ditegakkan. Dan ini semisal dengan hadis yang mungkin sebagian kita hafal. Baina yadai sa'ah sinuna khadda'ah. Kata Nabi, sebelum tiba hari kiamat akan ada waktu-waktu, masa-masa khadda'ah, tahun-tahun yang menipu. Yuttahamu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-muttaham. Orang yang terpercaya itu tertuduh, dan sebaliknya orang yang tertuduh dipercaya. Ya. Hari-hari atau waktu-waktu yang menipu. Wa yantiku fiha ruwaibidah, dan akan berbicara para ruwaibidah. Qalu wa mar ruwaibidah? Para sahabat bertanya, siapa itu ruwaibidah? Qala as-safihu yantiku fi amril 'amah. Ruwaibidah adalah orang yang bodoh, tidak mengerti ilmu agama, berbicara tentang urusan umat, berkaitan dengan urusan agama. Tanda yang berikutnya, kasratuz zalazil. Banyak terjadi gempa. Wa taqarabuz zaman. Juga waktu terasa saling berdekatan. Waktu terasa cepat berlalu. Wa kasratul fitan. Juga banyaknya fitnah-fitnah. Ini disebutkan dalam satu hadis. Kata Nabi, hatta yuqbadul ilmu wa taqsurul zalazil wa yataqarabuz zaman wa tadharul fitan. Ini. Dan semisal dengan hal ini adalah yang menunjukkan waktu terasa begitu cepat berlalu, perubahan, ya, kondisi manusia juga nampak begitu cepat. Disebutkan dalam riwayat Muslim ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril tentang tanda hari kiamat, antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Bahwa di antara tanda hari kiamat, seorang wanita budak wanita melahirkan tuannya. Maksudnya apa kata para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin? Yang rajih dalam hal ini maksudnya adalah banyaknya ya budak-budak wanita hamba sahaya ya, itu melahirkan anak-anak yang nanti anak-anak itu akan menjadi raja, akan menjadi pemimpin ya. Ya, ini menunjukkan perubahan yang begitu cepat. Demikian pula engkau akan melihat orang-orang yang dahulu tidak memakai sandal, tidak berpakaian, ya ini pakaiannya sangat kurang, al-alah, miskin ya, pengembala kambing, ya tatawaluna fil bunyan, mereka akhirnya berlomba-lomba dalam membangun bangunan. Ya ini perubahan yang begitu cepat. Mereka dulu miskin kemudian menjadi kaya, bahkan berlomba-lomba dalam hal membangun bangunan. Demikian pula di antara tanda hari kiamat adalah kata Nabi, yaksura fikumul mal, harta itu akan berlimpah ruah. Ya. Harta dunia akan berlimpah ruah. Di samping ilmu semakin berkurang, kejahilan semakin merebak, semakin menyebar, tapi harta semakin berlimpah ruah. Ini semakin menambah seorang itu jauh dari ilmu agama ya, bagi yang terlena dengan mengejar dunia. Kata Nabi, sampai-sampai hatta yuhimmu rabbul mali man yakbalu sadaqatah, sampai-sampai seorang yang memiliki harta itu berkeinginan ada yang menerima sedekahnya. Wa hatta ya'ridahu alaihi fayaqulu alladhi ya'riduhu alaihi la arabali bihi, sampai-sampai ketika dia menawarkan harta ingin bersedekah, orang yang ditawarkan itu la araba lahu, saya tidak memiliki kebutuhan lagi, tidak butuh lagi sedekah, infak ya, tidak butuh pemberian karena harta yang berlimpah ruah. Ini tanda-tanda hari kiamat. Demikian pula tanda yang lainnya, tersebarnya khamar, yakni minuman-minuman yang memabukkan semakin tersebar, semakin jelas dilakukan siang-siang ya, tidak lagi sembunyi-sembunyi, juga semakin nampak perbuatan zina ya. Ini termasuk tanda hari kiamat. Demikian pula kata Nabi alaihi salatu wasalam, tanda yang lainnya, yaksuran nisa'u hatta yakuna lil khamsina imra'atan al-qayyimul wahid, akan banyak jumlah wanita dibandingkan jumlah laki-laki. Sampai-sampai kalau dibandingkan jumlah wanita itu 50 banding 1 laki-laki. Ini juga tanda hari kiamat yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Tanda yang berikutnya disebutkan dalam Sahih Muslim adalah la taqumu as-sa'atu hatta yahsira al-furatu an jabalin min dahab. Tidak akan tegak hari kiamat sampai keringnya sungai Furat. Kalau diterjemahkan sungai Efrat. Yang mana apabila sungai itu kering akan memunculkan jabalin min dahab. Akan nampak gunung emas. Ya. Nah, sungai ini terletak di daerah timur Turki. Sungai yang panjang. Mengalir melintasi Suriah dan Irak ya, sungai yang panjang, sungai Efrat. Akan kering kata Nabi dan memunculkan gunung emas. Ini dalam Sahih Muslim. Yaqtatilun nasu alaihi, manusia akan saling membunuh untuk mendapatkan emas itu. Fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un, sehingga akan terbunuh dari setiap 100 orang 99. Ya. Mereka saling berebut ingin mengambilnya, saling membunuh sehingga setiap 100 orang akan terbunuh 99. Lalu Nabi menyebutkan bagi kaum muslimin, faman hadarahu fala ya'khudhu minhu syai'a. Barang siapa yang menyaksikannya nanti, ya kaum muslimin yang menyaksikannya, jangan mengambil darinya. Jangan ikut-ikutan ya berebut harta dunia seperti itu. Juga di antara tanda hari kiamat adalah la yuqalu fil ardi la ilaha illallah. Tidak lagi dikatakan di dunia ini la ilaha illallah. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak ada lagi di dunia yang menyebut Allah Allah. Ya, Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan makna hadis ini adalah pendapat yang pertama bahwa tidak ada lagi di dunia yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, semua orang tidak peduli, cuek masing-masing dengan dirinya. Atau pendapat yang kedua bahwa tidak akan lagi la yudzkarullah fil ardh. Allah tidak akan lagi disebut di bumi ini. Tidak ada lagi orang yang berzikir menyebut nama Allah. Menunjukkan rusaknya zaman. Baik. Demikian pula disebutkan oleh Syekh Hamud At-Tuwaijiri, ya, menunjukkan tanda hari kiamat dan rusaknya akhir zaman adalah banyaknya auladuz zina, banyaknya anak-anak yang lahir karena perzinaan. Ya. Sehingga ini juga mengingatkan kita kepada hadis Nabi, bada'a al-islamu ghoriba wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Islam ini datang dalam keadaan asing, juga nanti pada akhirnya akan kembali asing. Ini tanda hari kiamat, Islam akan menjadi asing. Yang berikutnya adalah disebutkan oleh Syekh Hamud At-Tuwaijiri juga, akan munculnya orang-orang yang berbangga-bangga dengan ilmunya namun kosong dari amal. Berbangga-bangga dengan ilmu yang dia miliki namun kosong dari amal. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ya hamalatal ilmi, wahai para pembawa ilmu, wahai para penuntut ilmu, i'malu bihi, amalkanlah ilmu yang engkau ketahui. Fa innamal alimu man amila bima alima wa wafaqa ilmuhu amalahu. Karena seorang alim yang sebenarnya adalah yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui. Ya, seorang alim yang sebenarnya beramal dengan ilmu yang dia ketahui. Wa wafaqa ilmuhu amalahu. Dan ilmunya sesuai, sejalan dengan amalnya. Wa sayakunu aqwamun yahmilunal ilma la yujawizu taraqiyahum. Dan akan datang satu kaum, jadi pada akhir zaman, orang-orang yang membawa ilmu namun tidak sampai ke kerongkongan mereka. Ilmunya hanya di lisan. Yukhalifu amaluhum ilmahum. Amalnya menyelisihi ilmunya. Wa tukhalifu sariratuhum ala niyatahum. Amal yang dia sembunyikan berbeda dengan amal yang dia nampakkan. Yajlisuna hilaqan. Mereka membuat halaqah-halaqah, majlis-majlis ilmu. Fayubahi ba'duhum ba'dha. Sebagian mereka berbangga dengan majlis yang lain, ya. Saling memamerkan majlisnya, jumlah yang hadir misalkan. Hatta inna rajula la yaqdabu ala jalisihi an yajlisa ila ghairihi. Sampai-sampai ada seseorang yang marah ketika temannya duduk bermajlis kepada orang lain. Ya. Lalu kata sahabat Ali, ulaika la tas'udu a'maluhum fi majalisihim tilka ilallah. Mereka itu orang-orang yang amal mereka, majlis yang mereka buat, tidak akan sampai, tidak akan naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak didasari dengan ikhlas. Ya. Ini kata Al-Imam Hamud At-Tuwajiri, walaupun ini perkataan Ali, lahu hukmur marfu', namun ini dihukumi sampai kepada sabda Nabi, karena merupakan perkara ghaib. Baik, masih banyak lagi tanda-tanda hari kiamat yang sugro. Kemudian tanda hari kiamat yang besar, tanda hari kiamat yang besar yang menunjukkan semakin dan semakin dekatnya terjadi hari kiamat, disebutkan dalam Sahih Muslim ada 10. Ya. Namun para ulama mereka berbeda ijtihad menentukan urutannya, menentukan urutannya. Syekh bin Baz rahimahullah beliau menyebutkan urutannya tanda kiamat yang besar. Yang pertama adalah keluarnya Imam Mahdi. Keluarnya Imam Mahdi, seorang alim, ya, seorang ulama dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nama beliau sama dengan nama Nabi Muhammad. Muhammad, bahkan nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah. Dan gelarnya dengan Al-Mahdi, digelari dengan Al-Mahdi, dari keturunan Al-Hasan, ya, bin Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika telah keluarnya Imam Mahdi ini, maka keadaan kaum muslimin semakin membaik, bahkan mereka banyak memenangkan peperangan kepada orang-orang kafir, melawan orang-orang Romawi, melawan orang-orang Yahudi. Bahkan disebutkan dalam sebagian hadis pada saat itu, ya, ketika kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi, pohon-pohon dan bebatuan itu bisa berbicara. Ketika ada orang Yahudi yang bersembunyi di belakangnya, maka pohon itu akan mengatakan, ya Muslim, hada Yahudi faktulhu. Hai orang Islam, ini ada orang Yahudi bersembunyi, bunuhlah dia. Ya. Ini tanda-tanda di hari kiamat nanti. Kemudian setelah keluarnya Imam Mahdi, maka urutan yang berikutnya akan muncul Dajjal. Ya. Ad-Dajjalul Akbar, Dajjal yang besar, yang utama, yang membawa fitnah, yang diberi kelebihan oleh Allah sebagai ujian bagi umat manusia. Dia bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bahkan bisa menghidupkan yang mati. Ya. Itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaum muslimin berperang melawan Dajjal dan pasukannya ini. Yang singkat ceritanya, setelah itu akan turun Nabi Isa. Tanda yang berikutnya, turun Nabi Isa alaihi salam, yang akan membantu kaum muslimin mengalahkan Dajjal, sehingga Dajjal akan mati di tangan Nabi Isa alaihi salam. Bahkan disebutkan dalam hadis, ketika Dajjal melihat Nabi Isa, maka dia langsung meleleh seperti garam. Setelah selesainya masa Dajjal, tanda kiamat yang berikutnya adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dua kaum dari keturunan Nabi Adam juga, disebutkan dalam surat Al-Kahfi, kisah Dzulqarnain, dengan kaum yang meminta tolong agar dibuatkan tembok untuk membatasi, untuk mengurung dua suku Ya'juj dan Ma'juj, yang nanti pada akhir zaman dia mereka akan keluar, kata Allah, wa hum min kulli hadabin yansilun. Ya, mereka akan turun dari gunung itu dengan sangat cepat, ya. Bahkan Nabi menyebutkan tidak ada yang bisa melawan Ya'juj dan Ma'juj, dua suku yang sangat jahat, ya. Sehingga Nabi Isa dan kaum muslimin mengungsi di sebuah gua, hingga akhirnya Allah mematikan membinasakan dua suku ini, Ya'juj dan Ma'juj, setelah merusak di muka bumi, ya, dengan Allah mengutus hewan-hewan semisal ulat yang akan menggerogoti leher-leher mereka. Kemudian yang berikutnya adalah ad-dukhan, munculnya asap yang menyelimuti antara langit dan bumi. Ya. Dan juga tanda yang berikutnya kata Syekh bin Baz, hadmul Ka'bah. Ka'bah itu akan hancur. Ya. Wa nuzzi'al Qur'anu minas suduri wal masahif. Al-Qur'an akan terangkat dari dada-dada manusia. Tidak ada lagi yang bisa menghafal Al-Qur'an. Bahkan dalam mushaf kosong, terangkat semua kepada Allah. Kemudian tanda yang berikutnya akan tulu'u syams min maghribiha. Matahari terbit dari tempat terbenamnya. Matahari terbit dari tempat terbenamnya. Yang berikutnya adalah keluarnya hewan, ya, yang bisa berbicara. Ya, keluarnya hewan yang bisa berbicara. Yang terakhir adalah hasrun nari, munculnya api. Api yang menggiring manusia ke tempat perkumpulan mereka. Ini yang disebutkan oleh Syekh bin Baz. Syekh Saleh Al-Syaikh juga menyebutkan urutan yang beliau pilih. Pertama tadi keluarnya Imam Mahdi, kemudian keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian yang berikutnya adalah terjadi tiga khusuf, tiga penenggelaman, jadi manusia tenggelam ke dalam bumi. Terjadi pada tiga tempat, bil masyrik, wa khusfun bil maghrib, ya, di barat dan di timur, wa khusfun bi jaziratil Arab, dan juga terjadi di jazirah Arab. Kemudian berikutnya terbitnya matahari dari tempat terbenamnya dan keluarnya hewan yang bisa berbicara kepada manusia. Kemudian turunnya asap atau asap yang menyelimuti antara langit dan bumi. Kemudian yang terakhir adalah keluarnya, munculnya api yang menggiring manusia ke tempat perkumpulan mereka. Kemudian akan terjadi hari kiamat, yang itu yang terakhir akan munculnya angin, ya, ini tanda yang terakhir, akan munculnya angin yang sangat lembut. Angin ini akan melewati setiap orang yang beriman, walaupun imannya sangat kecil, akan dilewati oleh angin ini dan mencabut nyawanya. Setelah kaum mukminin semuanya meninggal, ya, lalu tegaklah hari kiamat kepada orang-orang kafir, orang-orang yang paling buruk di muka bumi. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh para ulama, ya, yang seharusnya menjadi pengingat bagi kita bahwa hari kiamat itu benar-benar akan terjadi dan di sana ada kejadian-kejadian yang mesti kita lewati, ya, dari perhitungan amal dan yang lainnya pada hari kiamat nanti. Allahu taala alam bissawab. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا يرعاكم الله